ku mencintaimu tanpa syarat. Aku rela menunggu sangat lama. Katamu suatu saat aku pasti jadi cintamu, satu cintamu. Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Haruskah ku bersabar tanpa batas? Aku masih ingat semua janjimu. Namun setelah kau mengenal dia, kau berubah, kau tak sama. Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Tak bisa menerima aku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Lebih baik ku hidup tanpa cinta.